السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan dan saya hormati kepada seluruh DKM Masjid Al-Hikmah, bertemu kembali di Ramadan ini, semoga Allah berikan pahala dan kebaikan kepada para takmir masjid ini yang Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka. Pertama adalah mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para imam yang ditugaskan menjadi imam rawatib, para muazin. Semoga Allah meninggikan lehernya atau tubuhnya pada hari akhirat nanti ketika seorang muazin ikhlas dalam mengerjakan tugasnya. Dan secara khusus teman-teman yang bisa mencontohkan kepada teman-teman yang lainnya dari kalangan kaum muslimin, yang bisa meninggalkan mejanya, kantor dan ruangannya untuk ke rumah Allah Azza wa Jal, baitun min baitillah, baitun min buyutillah. Pada siang hari ini kita sedikit ingin menyampaikan beberapa hal terkait. Pertama, bagi yang punya mobil selama bulan Ramadan berangkat dari rumah sampai kantor melewati jalan-jalan raya yang bukan tol, terisi 3-4 kursi kosong, hendaklah berbagi dengan teman-temannya. Kalau perlu pasang papan khusus Ramadan. Karena Nabi SAW ketika Ramadan menjadi orang yang paling-paling derma. Kita mumpung diberikan magnet atau kekuatan untuk mudah berbuat kebaikan. Beda rasanya zuhur hari ini dengan zuhur seminggu yang lalu. Zuhur seminggu yang lalu tidak ada atmosfer dari jam 4 pagi. Dari jam 4 pagi kita bangun sahur, salat subuh itu hawanya kayaknya ingin berbuat baik. Melihat tetangga sebelah sahur, ada orang ke masjid, ke musholah, kita terpancing untuk berbuat kebaikan. Dan hari ini kita sholat zuhur, beda rasanya dengan sholat zuhur 2-3-4 hari sebelum Ramadan datang. Karena betul, wahai pelaku maksiat, wahai para pelaku dosa, gunakanlah kesempatan ini yang paling baik, terbaik yang Allah berikan. Karena Nabi SAW bersabda: ya ayuhannas, qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang memberikan, bulan yang menaungi dua hal: bulan ini adalah bulan yang syahrun azim, bulan yang diagungkan. Kedua, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Anggaplah kita ini adalah orang yang paling lambat dalam berbuat taatan dan orang yang paling cepat ketika berbuat maksiat. Tapi ingat, 30 hari ini usahakan, jadilah orang yang paling terbaik. Yang menilai kita bukan istri kita, yang menilai kita bukan bos kita, yang menilai kita bukan teman-teman, tapi Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan Ramadan pertama bulan menampakkan kebaikan kita kepada orang lain. Nabi lebih berderma dibandingkan di lain-lain bulan Ramadan. Yang punya mobil, yang punya pulsa lebih, yang punya wifi gratis, ya, ada orang-orang yang mau buka email, gak bisa. Antum share teman-teman, hari ini sampai dengan jam sekian gratis, passwordnya fulan. Ya. Kita gak mesti ngasih orang itu dengan harta. Wifi, antum punya HP Android atau BlackBerry yang bisa dibuat hotspotnya, atau iPod, iPad. Berderma tidak mesti dengan harta. Yang kita pegang hari ini apa? Paling banyak handphone. Antum punya pulsa 200 ribu, ada orang yang gak bisa pulsa, antum kirim. Punya teman yang agen pulsa, antum gak ada pulsa, tunggu 1 menit. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, hari itu antum mendapatkan pahala berlipat-lipat. Itu yang pertama, berbagi. Berbagi kendaraan, berbagi pulsa. Yang ketiga adalah berbagi ilmu. Ya, berbagi ilmu. Teman-teman ada yang sudah mengaji Islam lama sekali, tapi banyak yang teman-teman gak tahu di mana masjid-masjid yang bisa hadiri taklim-taklim. Di SMS, di Milis, di BBM, di Masjid Jakarta Selatan, di Jakarta Barat. Hari ini ada kajian bersama Ustadz Firanda di Masjid PT IKA Mabes Polri Blok M, pembahasan pandangan Islam tentang teroris, jam 10 sampai jam 11.30. Ada pulsa banyak, bingung. Pulsa ini hanya buat teman-teman aja nih, ngobrol, makan di mana, kerjaan kantor. Tapi SMS kajian-kajian, Masya Allah, banyak orang dapat hidayah gara-gara satu SMS. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kelima, tentang berbagi, saya minta kepada antum semuanya dan kepada saya yang berbicara di sini, mulai hari ini sering melihat tetangga belakang, depan, kanan, kiri. Kira-kira di sekian banyak tetangga kita itu mana yang paling miskin? Ya, nggak usah jauh-jauh, nggak perlu kita ke masjid dulu sebelum musola yang ada di sekitar kita, rumah kita nih. Kalau kita di komplek pun kita lihat, nggak semua orang tinggal di komplek itu orang yang berada semua. Lihat kanan, kiri, dan kata para ulama batasan tetangga itu 40 pintu, 40 pintu ke kanan, ke kiri, ke depan. Lihat yang paling miskin. Anggaplah dia bisa makan, dia bisa berbuka dan sahur. Tapi lihat, kadang ada orang bisa makan itu karena dia hutang. Tanpa diminta Anda berikan 100 ribu untuk bulan ini. Masya Allah, senang semua istri-istri ibu-ibu yang sedang kebingungan karena mahalnya belanja BBM setelah naik. Subhanallah. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang bingung, marilah berbuat baik karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, pembahasan hari ini saya akan mengangkat dan saya akan mengenalkan beberapa nama yang mungkin teman-teman banyak yang gak kenal. Dengan izin Allah, mudah-mudahan informasi ini benar. Kalau tidak benar, mohon dikoreksi. Ada teman-teman mengenal 5 atau 6 yang akan sebutkan nama-nama di bawah, nama-nama yang disebutkan berikut ini. Siapa yang mengenal seseorang atau sesuatu yang bernama Tobrun? Man huwa Tobrun? Siapa dia Tobrun? Tobrun, Akwar. Yang ketiga adalah Masbud. Masbud, Tobrun, Akwar, Masbud. Ada yang kenal Dasim? Dasim bukan orang Jawa ya, Dasim. Nah, ada yang kenal Zan Labur? Zan Labur? Tidak ada yang kenal. Kenal Walhan? Yang kenal? Tidak kenal. Hinzib? Oh, ada yang kenal Hinzib. Siapa Pak Hinzib itu? Setan penggoda. Pak Marjo ya. Betul, saudara Rasulullah SAW yang menyebut dalam hadis, ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah Utsman. Salah satu sahabat Utsman bin Mas'un atau Utsman bin Affan, saya lupa nama di antaranya, hadis sahih. Ketika dia sholat, dia konsentrasi, enggak khusyuk. Sampai cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, hampir saja saya batal dari sholat karena setiap mau sholat diganggu. Apa kata Rasulullah? Meludahlah ke kiri. Sesungguhnya itu adalah gangguan dari syaitan yang namanya Hinzib. Berarti nama yang sebutkan tadi Tobrun, Akwar, Masbud, Dasim, Walhan adalah nama-nama syaitan. Masya Allah. Akhirnya, kalau saya tanya, bedanya iblis dan syaitan apa? Jawab, gampang jawabannya. Allahu a'lam. Allahu. Kalau antum bilang Allahu a'lam, langsung dijelaskan. Tapi kalau antum lama, diam. Jadi butuh 5 detik baru menjelaskan. Kalau antum bilang Allahu a'lam, berarti kan enggak tahu kan? Itu separuh dari ilmu. Jadi bedanya iblis dan syaitan, sebagian ulama mengatakan iblis sama-sama sifatnya, tapi beda. Kalau iblis satu, syaitan itu banyak. Iblis enggak mati sampai hari kiamat Allah kasih waktunya. Kalau syaitan bisa mati. Karena syaitan bisa berubah wujud manusia, syaitan bisa berubah jin, ketiga hewan. Dan iblis satu. Dalam bentuk single atau singular atau satu makhluk iblis. Idza quna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wa kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Al-Kahfi 18:50. Ketika Allah nyuruh malaikat sujud kepada Adam untuk menghormati ilmunya Adam, bukan sujud ibadah ya. Menghormati ilmunya Adam, sujud malaikat semua sujud kecuali iblis. Apa ciri-ciri iblis itu dikatakan dia akhirnya dikatakan makhluk ya Allah usir la'natullah alaih karena aba ayyakuna minas sajidin, dia enggan menjadi orang-orang yang sujud. Wa kana minal jin, kata Allah si iblis itu minal jin, wa kana minal jin, dia termasuk golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbi, dan dia bermaksiat kepada Rabbnya. Artinya iblis adalah golongan jin, syaitan juga golongan jin. Sebagian ulama mengatakan syaitan itu sifat, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena syaitan itu banyak. Sebagian ulama mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah menyebutkan nama syaitan dalam bentuk plural, syaitan dalam bentuk jama' itu kurang lebih 16 kali. Kata-kata syayatin, syayatin atau syayatinihim 16 kali. Bahkan nama yang disebutkan tadi, saya menyebutkan tadi berdasarkan penjelasan dari Imam Mujahid dalam kitab Al-Akhbar. Imam Mujahid dalam kitab Al-Akhbar 6 nama syaitan tadi. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya penjelasan Imam Mujahid ini. Jadi Tobrun, perlu dihafal enggak? Perlu. Karena kata Rasulullah ini berhubungan hadis nanti saya baca di mukaddimah. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza dakhala Ramadan." Ketika Ramadan datang. 2 hari lalu telah lewat. Ya. Futiyat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, diikat, dibelenggu para syaitan. Timbul pertanyaan sama kita. Kalau pintu surga enggak dibuka, kita agak paham lah, sedikit-sedikit nyambung. Kalau pintu neraka ditutup, sedikit-sedikit agak jelas lah kita. Tapi kadang-kadang wasufidatis syaitan dalam syayatin dalam hadis yang lain atau wasulsilatis syayatin, syaitan itu diikat atau syaitan itu dibelenggu. Pertanyaannya, kok buktinya di bulan Ramadan ada orang yang kesurupan jin contohnya? Ada Pak? Atau banyak orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan. Bagaimana penjelasannya? Maka dari situlah saya sengaja menyebutkan nama-nama syaitan tadi. Karena buktinya syaitan hinzi itu datang ketika kapan? Syaitan hinzi tadi betul penjelasan dalam hadis Rasulullah bahwa dia datang ketika mengganggu orang-orang salat. Ramadan orang salat enggak? Justru tambah kuat orang salat. Salat dari takbir sampai salam khusuknya Masya Allah, tapi di pertengahan diganggu. Ingat tadi belum makan, tadi belum makan sahur. Oh iya tadi subuh belum makan sahur. Ketika salat ingat. Oh tadi belum bayar utang. Ingat. Ah ini hinzib. Jadi yang dimaksud hadis yang berbunyi bahwa syaitan dibelenggu, syaitan diikat, wasul silati syayatin, wasul fi syayatin itu seperti apa? Saya akan nukilkan 3 penjelasan para ulama. Di antaranya Syekh Husaimin rahimahullah ta'ala, kedua Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang ketiga Imam Al-Qurtubi juga dalam Fathul Bari. Jadi ada beberapa makna syaitan itu dibelenggu. Makanya betul, ketika Ramadan ada orang yang bingung. Kan syaitan dibelenggu, kok banyak orang yang bermaksiat. Ada orang yang tetap minum khamar, tetap judi, tetap berzina, tetap namimah, tetap ghibah. Maksudnya syaitan dibelenggu seperti apa? Ada beberapa penjelasan para ulama tafsir atau penjelasan hadisnya. Pertama, menurut penjelasan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menukil penjelasan Imam Al-Hulaimi bahwa yang dimaksud belenggu untuk syaitan, syaitan yang dibelenggu adalah itu porsi syaitan mengganggu manusia di bulan Ramadan tidak begitu kuat selain di bulan Ramadan. Artinya tetap ada gangguan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua adalah bahwa itu simbol bahwa Ramadan bulan penuh pahala dan maksiat berkurang. Yang ketiga, maknanya adalah bahwa Ramadan datang, maka syaitan diikat, dibelenggu dengan makna hakiki, makna yang nyata. Dibelenggu berarti dibelenggu. Dan yang keempat, dan ini yang lebih banyak dipakai oleh para ulama, ini yang dipakai Imam Qurtubi, ini juga dipakai oleh Imam atau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa dibelenggunya syaitan ketika Ramadan datang itu adalah syaitan-syaitan yang paling jahat, tokoh-tokohnya syaitan. Jadi syaitan itu banyak. Yang paling jahat adalah namanya tokoh-tokoh mereka. Berdasarkan apa dalilnya? Bukan berdasarkan analogi tadi, bukan analogi, tapi hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Ketika Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan, futiyat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sulsilatish syayatin." Wa inda Nasa'i riwayat wa fi riwayah inda Nasa'i tuhallu fihi maradatus syayatin. Ini dalil yang menguatkan. Ketika Ramadan datang, tiga hal kata Rasulullah kabarnya buat kita. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, maka diikatlah para syaitan. Tambahan dalam riwayat Imam Nasa'i bahwa tughallu fihi maradatus syayatin. Yang dibelenggu itu adalah maradatus syayatin. Syaitan-syaitan yang paling jahat. Maradah itu adalah paling jahat, paling pimpinannya. Ingat, pimpinan syaitan yang paling tinggi siapa? Iblis. Yang tidak akan pernah mati sampai nanti waktunya Allah tentukan setelah hari akhirat. Dan ketika iblis mengumpulkan, dalam hadis muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kabar bahwa iblis satu hari mengumpulkan apel upacara tentara-tentaranya iblis, dan iblis tinggal sananya adalah di air, di lautan. Maka berkata iblis kepada tentara-tentaranya, "Wahai tentara-tentaraku, laporkanlah apa yang telah kalian lakukan dalam rangka menjerumuskan anak-anak Adam masuk ke neraka jahanam." Jawab beberapa tentara jin, "Saya melakukan ini kepada anak Adam, saya ini, saya itu. Iblis enggak komentar. Datang salah seorang tentara dari iblis mengatakan, "Saya datang kepada engkau wahai tuanku iblis. Saya berhasil mencerai-beraikan, memisahkan antara seorang suami dari istrinya, seorang bapa dari anaknya." Apa jawaban iblis? "Engkau adalah sebaik-baik tentaraku." Sebaik-baik tentaraku. Berarti iblis punya tentara. Jelas kalau berbicara kerajaan, ada raja, ada pejabat-pejabat raja. Pejabat-pejabat itulah yang tadi disebutkan 6. Ada Tobrun, ada Akwar, ada Masbud, ada Dasim, ada Zanlabur, ada Khinzib, ada Walhan. Mohon diingat dan dihafal karena ini musuh kita. Apa itu Tobrun? Siapa Tobrun? Tobrun adalah syaitan yang tugasnya membuat orang menolak takdir Allah, menolak qada dan qadarnya Allah. Contoh paling banyak ketika musibah, banyak orang-orang wanita terutama memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaian, teriak-teriak ketika bapaknya meninggal, suaminya meninggal. Ketika dia histeris, ketika dia nihayah tadi, meratapi, yang dalam Islam dilarang dalam Islam, ya, itu siapa syaitan namanya? Tobrun. Hafal itu, Tobrun. Jangan hanya tukul yang hafal kita. Waliyadzubillah wa na'udzubillah. Tabrun ini, tabrun. Bahkan subhanallah, sebelum saya menjelaskan tugas-tugas tabrun, saya sedikit mengangkat dulu penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bahwa hati kita itu lemah, tapi syaitan setiap detik menyerang kita. Dan hati ini adalah benteng. Kalau benteng kita enggak kuat dengan pintu-pintu yang mengunci supaya enggak bisa masuk, maka enggak akan bisa melawan syaitan. Dan diantara upaya untuk menyerang serangan syaitan adalah kita mengetahui pintu-pintu masuk syaitan kepada kita. Tabrur akan masuk kepada kita kapan? Kemudian akwar, kapan masuk kepada kita? Masbut, dasim, zanlabur, khinzib, dan walhan, kapan masuk dalam diri kita? Pintu mana dia masuk? Ternyata para ulama kita telah menyebutkan 10 pintu yang paling banyak masuk kepada anak Adam, syaitan-syaitan itu. Pertama adalah pintu dengki, hasad. Kedua, pintu marah. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah bagi yang kita merasa ada pada poin-poin yang disebutkan. Sekarang istighfar, terus minta tolong sama Allah agar diberikan pintu ini, pintu yang kuat. Karena kita pasti akan mengalami 10 pintu ini. Dan saya sebut ini berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Maqdisi. Ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau yang berjudul Muqtasar Minhajul Qasidin. Ya, 10 pintu syaitan akan masuk ke kita. Kalau kita enggak tahu pintunya di mana, gampang sekali. Udah tahu tapi enggak tahu caranya juga bermasalah. Minimal tahu dulu bahwa saya masuk ke pintu A, pintu B, pintu C, minimal tahu dulu. Yang pertama adalah hasad atau dengki. Kedua adalah marah. Yang ketiga adalah tamak kepada orang lain, pengen nyari muka orang supaya dapat pinjaman, supaya bisa dihutangi, dia memuji-muji berlebihan. Yang keempat, kenyang. Makanya puasa datang kepada kita melemahkan syahwat. Orang yang makan kenyang, bahkan dalam hadis dari Imam Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat orang yang paling lama siksaannya adalah orang yang paling sering kenyang di dunia. Hadis Imam Tirmidzi. Makanya kenyang termasuk faktor pintu syaitan masuk ke dalam diri seseorang. Banyak makan. Ya. Artinya sering kenyang, kata Rasulullah, orang yang sering kenyang di dunia paling lama siksaannya di akhir kiamat, di hari akhirat nanti. Rawahu Tirmidzi. Kemudian yang keenam, setelah kenyang adalah tergesa-gesa. Yang keenam, ta'asub, fanatik terhadap sesuatu kecuali yang hak, ya. Yang kedua, suuzon, buruk sangka. Dan saya dilupakan tiga yang lainnya. Ya, saya dilupakan tiga yang lainnya. Tapi saya enggak merinci tentang pintu-pintu maksud tersebut. Saya akan merinci tentang 7 syaitan tadi, nama-nama syaitan yang tentaranya iblis. Tadi saya kembali bahwa Tabrun tugasnya adalah mengganggu anak Adam ketika orang kena musibah sehingga dia menolak takdir Allah. Yang kedua adalah akwar. Akwar adalah menggoda anak Adam yang dia jatuh kepada perbuatan zina. Ada di antara anak Adam yang suka berzina, itu syaitannya namanya setan akwar, baik kepada laki atau perempuan. Berhasil berzina, maka itu tugasnya syaitan atau tentara iblis yang bernama Akwar. Yang ketiga, syaitan yang bernama Masbut. Kalau kita sering bohong, sering berdusta dan tidak jujur, maka setan Masbut inilah yang mengarahkan, membisikkan kita untuk berdusta. Awalnya enggak niat berdusta, tiba-tiba ada perasaan, wah, pengenlah bohong. Sekali waktu saja, karena darurat saja, maka ia membisikkan, adalah syaitan namanya Masbut. Yang keempat, kalau ada suami istri berkelahi di rumah, ya, kemudian cerai, ujungnya cerai, nah itu setan namanya Dasim. Ingat Pak Dasim, berarti kalau kita pengen cerai, ingat Pak Dasim. dia inilah yang membuat dan menggembosi keluarga-keluarga kaum muslimin. Dan mungkin ini yang dimaksud oleh iblis, bahwa ada orang yang mampu berzina, ada orang yang ini dan itu enggak dianggap, membunuh orang enggak dianggap oleh iblis. Artinya enggak besar porsi untuk menjadikan anak Adam itu terjerumus ke neraka jahanam. Tapi kalau ada orang yang menceraikan anak dari bapaknya, istri dari suaminya, itu lebih banyak. Karena apa? Orang yang habis cerai, anak enggak keurus, istri enggak keurus. Akhirnya apa? Mana keluarganya dia nanti di akhirat? Yang seorang muslim punya cita masuk surga bersama keluarganya, satu keluarga besar. Allah mengatakan Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fanima uqbada. Fanima uqbada. Surah Ar-Ra'd 13:23-24. Artinya ada surga nanti namanya surga Adn. Masuk ke surga tersebut orang-orang yang soleh dari kakek nenek mereka, suami istri mereka, anak cucu keturunan mereka. Malaikat disuruh Allah menemui keluarga tersebut di surga Adn dari segala pintu sampai mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, wahai keluarga fulan min fulan, selamat engkau telah berhasil, engkau telah sabar waktu di dunia, sabar ketika menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar ketika mengalami musibah. Fanima uqbad dar, i tempat kembali yang paling baik. Berarti sukses. Tapi kalau ada keluarga istrinya di surga, bapaknya, anaknya di neraka, keluarga yang rugi. Allah mengatakan innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika wal khusran mubin. Surah Az-Zumar 15. Orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari akhirat. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Maksudnya dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang rugi pertama merugikan diri sendiri dan keluarganya, maksudnya bapak ibunya masuk surga, anaknya masuk neraka. Atau sebaliknya, anaknya masuk surga, cucunya masuk surga, bapak, nenek, engkongnya semua masuk neraka. Kata Allah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Az-Zumar 15, ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Makanya iblis ketika upacara, tentara yang paling hebat, tentara yang paling didekatkan dengan singgasana iblis di lautan samudra yang luas itu adalah syaitan yang berhasil mencerai-beraikan suami dan istrinya. Namanya apa tadi? Dasim, alhamdulillah hafal. Alhamdulillah. Nah, ingat Dasim, berarti jangan salahkan istri kita, jangan tetangga yang mempengaruhi, tetap Dasim lah yang memprovokasi. Makanya kalaupun bisa enggak cerai, usahakan enggak cerai, karena permasalahannya adalah umur terbatas, waktu terbatas, anak itu perlu dididik. Iya, Kak? Sebutkan hadis sahih, di hari kiamat ada anak yang mesti masuk neraka, ditahan. Dengan mengatakan, saya ini masuk neraka karena orang tua saya enggak mengajarkan saya agama. Dipanggil orang tuanya, betul. Karena Allah yang paling hakim. Akhirnya anaknya masuk neraka, bapaknya masuk, bahkan kemungkinan anaknya enggak dimasukkan neraka karena enggak mendapatkan SOP pendidikan agama dari orang tuanya. Ketika bercerai, itu harus jadi nol lagi. Istri yang dinikahi yang kedua belum tentu lebih baik dari yang istri yang pertama. Padahal kalau dia berusaha bersabar dan tujuannya adalah sudah punya anak tadi, masya Allah. Walaupun demikian, cerai tetap diperbolehkan. Tapi intinya apa? Kita cuma 60 tahun loh target standarnya umat Nabi Muhammad umurnya sallallahu alaihi wasallam itu. Itu pun waktu yang istiqomah sangat sedikit kecuali Ramadan. Oleh karena itu, Pak Dasim inilah yang bahasa kita ini perlu dihati-hatikan, perlu diwacem-macem. Bukan penjahat-penjahat koruptor. Koruptor memang ia dosa besar, tapi yang paling besar adalah ketika kita ini bermaksiat, kemudian sampai kita punya istri cerai, masya Allah. Sudah punya anak 2, 3, 4, apalagi seperti saya 5 gitu ya Allah. Perempuan semua, apalagi perempuan semua, itu susah sekali bisa menjadi hijaban minanar. Karena anak modal kita. Gak punya pahala besar, anak yang mengangkat derajat kita. Tapi ketika orang cerai, banyak orang yang gak berhasil. Karena apa? Hari kiamat, orang akan ditanya tentang kepemimpinannya, istri dan anak-anaknya. Baik, kemudian setelah Dasim, Zan Labur. Zan Labur adalah syaitan yang ditugaskan untuk mengganggu anak-anak. Anak-anak. Kemudian kalau khinzib, mengganggu ketika sholat. Dan yang terakhir, walhan, syaitan yang ditugaskan mengganggu orang yang sedang berwudu. Sedang berwudu. Banyak orang yang kalau mau sholat, mau takbir itu lama sekali. Imam sudah Allahu Akbar, sudah Fatihah selesai, masih Allah Akbar. Itu dia terganggu dengan syaitan khinzib. Tapi ketika wudu, tadi belum ya muka ya, ulang lagi. Oh, kayaknya belum nih kakinya, ulang lagi. Itu namanya syaitan walhan. Atau ketika wudu airnya banyak sekali dipakai, itu syaitan walhan. Kalau bapak pakai wudu, sekarang ini wudu sholat, pakai keran, terutama banyak kan pakai keran, buka keran itu besar, airnya datang, itu syaitan namanya, syaitan walhan, karena berhubungan dengan air. Nabi SAW menulis Bukhari kalau wudu itu seperti 3 liter air, sedikit sekali. Bahkan sering dia minta Aisyah membawakan sewadah air, wudu. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau wudu itu, dia pengen agak enggak berdesakan. Bahkan dia ingin sembunyi karena airnya itu sedikit, sehingga dia bisa enggak terburu-buru ketika berwudu pelan. Maka ini menunjukkan bahwa ketika sedang wudu pun syaitan mengganggu kita. Karena iblis berjanji dan tentaranya dia akan mengganggu orang-orang yang berada pada jalan yang lurus. Dari sinilah kita bisa pahami bahwa penjelasan hadis tentang Ramadan, syaitan dibelenggu dan syaitan yang diikat adalah berhubungan dengan syaitan-syaitan yang posisinya sebagai pejabat-pejabat atau tokoh-tokohnya syaitan. Dan wallahu a'lam, yang lebih mendekati kebanyakan para ahli atau para ulama ahli ilmi menyatakan bahwa yang dimaksud dibelenggu syaitan adalah bukan semua syaitan, tetapi adalah tokoh-tokoh syaitan yang paling jahat di antara 7 tadi. Ya. Adapun demikian, banyak orang berbuat maksiat, banyak orang berbuat jahat bukan karena syaitan loh. Bukan karena sebab syaitan. Sebabnya apa? Diri sendiri. Mana dalilnya? Dalilnya adalah doa Nabi setiap zikir pagi dan petang. Hadis Imam Tirmidzi, Nabi berdoa setelah membaca Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada. Lanjutannya adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku dan keburukan syaitan dan teman-temannya. Syaitan yang paling tinggi yang pertama adalah iblis, dari kalangan jin, iblis. Iblis punya pejabat-pejabat tentara, tokoh-tokoh tentaranya 7 tadi atau 6 tadi, kemudian tentara yang paling kecil dan seterusnya. Maka sebelum menyalahkan syaitan, salahkan diri sendiri. Dan Nabi SAW tidak hanya Ramadan, zikir pagi petang itu setiap hari sampai beliau wafat, beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Bahkan khutbah haji yang Nabi mulai sebelum ceramah, khutbah Jumat sebelum Nabi ceramah, khutbah nikah sebelum ceramah khutbah nikah, Nabi mulai dengan khutbah haji. Di antara khutbah haji yang telah kita dengar sering adalah ucapan innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma ini ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan hati kita, diri kita kan. Kedua, amal-amal kita. Tetap bahwa keburukan itu muncul yang paling banyak bukan karena syaitan saja. Syaitan hanya menggoda. Tapi aslinya kata para ulama berdasarkan ayat surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya manusia itu kecenderungannya mengikuti berbuat keburukan. Berarti ada orang yang berzina, memang syaitannya telah dibelenggu, diikat. Tapi dia masih ingat pelajaran gurunya syaitan itu. Iya kan? Contoh, ada guru ngajarin tentang sebuah teori. Guru hanya sekali mengajarkan ini begini, praktekkan. Tapi ketika gurunya sudah pergi liburan, anak-anak murid-muridnya itu mengerjakan apa yang diajarkan gurunya. Berarti itu yang terjadi. Banyak orang masih minum khamr, mabuk-mabukan, bermaksiat, gabiah namimah di bulan Ramadan. Kenapa? Memang penjahat utama telah diikat dan dibelenggu dari penjara, tetapi pelajaran mereka, ajaran mereka masih dipraktikkan sama murid-muridnya. Kita pun begitu. Kemarin sering ghibah namimah. Hari ini masih ghibah namimah karena masih ada bekas. Apalagi kecenderungan manusia adalah innan nafsa la'ammaratum bisu. Kecenderungan manusia adalah berbuat keburukan. Maka tidak akan ada yang bingung kalau di Ramadan banyak orang yang tetap berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat pelanggaran-pelanggaran. Sebagai contoh, masih banyak orang naik kendaraan mobil motor di bulan Ramadan tetap ada pelanggaran. Karena yang dilihat bukan masalah syaitannya, karena dirinya sudah terbiasa melanggar. Ada orang yang datang kantor terlambat, karena dari dulunya sering terlambat, walaupun syaitan sudah dibelenggu, dia tetap terlambat. Karena dia telah membiasakan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada waktu beberapa menit sampai dengan jam 1. Kita buka sesi tanya jawab. Baik, sebelum saya buka sesi tanya dengan yang tertulis, ada yang mau menambahkan tadi? Atau saya mau tes sekarang 7 atau 6 nama syaitan tadi? Murojaah bersama. Baik, saya akan ulang dari awal. Ini penting karena teman-teman harus mulai mengenal nama-nama syaitan tersebut sehingga bisa mengetahui minimal pintu itu adalah pintu-pintu yang dari syaitan. Ketika kita berbuat jahat maksiat, jangan pernah menyalahkan situasi dan kondisi. Pertama yang harus kita sadari adalah apa? Diri kita. Ya. Oleh karena itu hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan dari ujian di bulan Ramadan ini yang masih kita berniat berbuat keburukan atau maksiat. Baik. Nama-nama syaitan yang disebutkan oleh Imam Mujahid dalam kitab Al-Akhbar, dan ini disebutkan juga oleh Imam Ghazali ketika menukil penjelasan Imam Mujahid, bahwa ada tentara iblis yang paling banyak disebutkan dalam penjelasan para ulama dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah syaitan yang bernama Tabrun, ya, yang ini menggoda orang untuk menolak takdir, terutama ketika kena musibah. Yang kedua adalah syaitan yang bernama Aqwar, syaitan yang mengganggu orang-orang untuk berzina. Yang ketiga Masbut, mengajak orang berbuat bohong atau dusta. Yang keempat syaitan Dasim, menceraikan, memisahkan suami dan istri, orang tua dan anaknya. Kemudian yang kelima adalah syaitan Zanlabur, mengganggu anak-anak. Kemudian yang keenam syaitan Henzib, mengganggu orang ketika sedang sholat. Dan yang terakhir adalah syaitan yang bernama Walhan, ketika orang sedang melakukan wudu. Baik, saya mau bertanya, sebutkan hamba Allah yang kalau syaitan itu berjalan dia menyingkir. Umar Faruq. Karena di Indonesia ada yang bernama Umar Al-Faruq, ya, Umar bin Khattab. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, Umar bin Khattab kalau sedang berjalan itu syaitan langsung menyingkir. Dan tidak ada hamba Allah yang disebutkan dalam hadis syaitan menyingkir kecuali ketika melihat jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya jangan menjadi orang yang mengikuti pemahaman Syiah. Karena orang yang Syiah, Syiah yang paling-paling ekstrim, ya, membenci Umar bin Khattab. Bahkan dalam setiap salat mereka, salat subuh mereka, itu qunutnya membaca la'an kepada Aisyah, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Berarti kalau ada orang yang malah membenci Umar, dia adalah temannya syaitan. Karena syaitan ketika Umar lewat, sebutkan namanya, lari mereka. Kalau ada orang yang marah ketika nama Umar, bahkan ada orang yang ketahuan nikah dengan salah seorang akhwat, dia suaminya adalah seorang Syiah, istrinya adalah Sunni, cuman dia menyamarkan takiyah, mengaku Sunni. Ketika anaknya lahir, istrinya menamakan Umar, langsung pingsan dan minta cerai. Kenapa? Istrinya tetap pengen menamakan anaknya Umar, dan orang Syiah paling anti kepada Umar. Hadis Ibnu Tirmidzi bahwa syaitan takut sama hamba Allah yang namanya Umar. Adapun kita, tidak ada catatan. Kita malah mendekati syaitan. Contoh yang paling gampang kita mendekati syaitan ketika makan dan minum, tangan kiri. Kita bahas banyak nih, makan minum nih. Ya, makan minum tangan kiri. Hadis Muslim kata salam, la taqulu bi shimal wa tashrabu bi shimal fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bi shimali. Atau kama qala alaihi salam, artinya jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri, sebab syaitan makan minum dengan tangan kiri. Mohon maaf, kita walaupun sudah dewasa sering mengerjakan apa yang dikerjakan oleh syaitan. Bahkan yang kedua, kalau menjelang maghrib, jarang di antara kita yang menutup pintu-pintu. Menjelang azan nih, hadis Bukhari, kata Rasulullah, ketika maghrib tiba menjelang sore, maka tutuplah pintu-pintu, ajak anak-anak masuk ke rumah. Karena syaitan tak mampu membuka pintu-pintu yang dimulai dengan uzkurismallah, menyebut nama Allah. Buka pintu, tutup pintu, bismillah. Jendela, bismillah. Itu syaitan gak akan masuk. Berarti selama ini banyak kesurupan jin di rumahnya, ada banyak Quran di lemarinya, tetap kesurupan jin. Kenapa? Dia membuka pintu rumahnya, jendela rumahnya, syaitan masuk. Tambah lagi ada foto Michael Jackson, Mike Tyson, ya. Wah, tambah lagi, karena syaitan senang rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya. Kata Rasulullah, inna syaitan innal malaikata la yadkhulu fi baitan aw sura aw masil aw kama qala as-sami'at. Yang artinya malaikat enggak masuk rumah yang dalamnya ada anjing, patung dan gambar-gambar bernyawa. Malaikat rahmat enggak mau masuk rumah itu. Sebaliknya yang masuk adalah syaitan, apalagi rumahnya setiap habis maghrib, menjelang maghrib enggak pernah jendela dan pintunya tutup. Bahkan ditambah lagi, ketika di rumahnya dia mau tidur, sebelum tidur makan dengan tangan kiri enggak baca bismillah, minum tangan kiri enggak baca bismillah, tidur enggak baca bismillah. Dalam hadis Imam Ahmad kata Rasulullah, syaitan ada mabit, ada hotel dia menginap. Kedua, diajak makan malam bersama keluarga itu. Tidur pun enggak baca bismillah, dia tidur bersama syaitan, selimutan sama syaitan. Bahkan syaitan yang awalnya kecil menjadi besar gara-gara apa? Makan enggak baca bismillah, minum enggak baca bismillah, apalagi tangan-tangan kiri, tidur enggak baca doa dan baca bismillah, di antaranya itu yang membuat kita mengembangbiakan syaitan. Apalagi sekarang syaitan masuk iklan, masuk TV. Ada penghubung-penghubung jin kan di acara-acara dahulu tuh. Pengusir hantu gitu kan. Itu semua sudah mulai mereka, bahkan sudah ada film-film judulnya tentang syaitan. Anak muda itu wallahu a'lam bissawab. Itulah yang membuat syaitan semakin besar dan besar. Baik, sudah hafal? Sudah ya? Baik, saya mengurojah saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian ini membekas adalah nama-nama syaitan tadi. Imam Mujahid dalam kitab Al-Akhbar. Baik, Bapak yang di depan, boleh Pak yang pertama, Pak? Tabrun, baik. Kalau bisa berurut ya, kalau bisa berurut. Pertama adalah tabrun. Ini murojaah yang paling ini. Kalau salah nggak apa-apa. Wallahi Pak, tetap nikmat Pak. Gak usah takut salah. Baik, berikutnya Bapak. Asmat. Akhwat. Akwar. Akwar. A, koma ya, war. Ya. Pertama tabrun, kedua akwar. Baik, yang ketiga. Ya, Pak Selamat. Dasim. Betul, harus ingat Dasim ini. Tapi itu bukan nomor yang ketiga. Yang suka bohong. Masbud. Masbud. Baik, Padang yang keempat. Dasim. Jadi gak boleh cerai ya. Baik, yang kelima. Dan labur. Itu D ya. Baik, anak bandel, anak apa tuh anak itu karena ada yang provokasi. Baik, yang keenam. Bapak boleh Pak. Yang ketika sholat kita diganggu dan khinzir. Baik, terakhir. Yang paling belakang. Mas ya, kalau boleh saya minta izin. Terakhir syaitan apa yang suka mengganggu ketika wudu? Wawan ya. Walhan. Ingat walhan, walhi aja walhi, walhi, walhi. Kan sudah terkenal nama walhi ya. Walhan, ya itu untuk menggoreng ketika berwudu. Dan yang paling gampang kita ingat, saya nasihatkan kalau wudu mulai sekarang airnya dikit-dikit Pak. Apalagi kalau musim paceklik, masya Allah. Bahkan kalau saya sarankan kalau ada wudu, kita mau ke masjid di rumah nih, Pak wudunya di rumah Pak, jangan di masjid. Karena pertama kas masjid juga nggak jelas kadang, ya bayar listriknya juga nggak jelas. Bantu masjid dengan cara apa? Kalau kita wudu di rumah. Hadis Muslim kata Rasulullah, orang yang wudu sempurna dari rumah, wudu sempurna, jalan kaki dengan tenang, kemudian sampai ke masjid niatnya hanya untuk sholat, maka malaikat mengucapkan tiga doa. Hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bunyinya Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamhu, Allahumma tub 'alaihi. Ya Allah ampunkanlah dosa dia, ya Allah sayangilah dirinya, ya Allah terimalah tobatnya. Kalau apa? Dari rumah, wudu sempurna, jalan kaki dengan tenang ke masjid, gak boleh terburu-buru, sampai masjid, baca doa masuk masjid, kemudian niatnya hanya datang ke masjid untuk sholat, gak ada yang lain. Malaikat setiap kita datang ke masjid mendoakan tiga hal, diampunkan dosanya, disayangi kita, diterima taubat. Gak macam-macam, kita gak perlu minta taubat kepada Allah, dalam artian belum tentu diterima oleh Allah, malaikat yang mendoakan kita. Maka penting, kemudian wudunya Nabi SAW tidak menggunakan banyak air ya. Kalau perlu biasakan berwudu dengan wadah ya, kayak gayung yang besar itu. Karena dua kula itu termasuk penjelasan yang tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wudu itu memungkinkan kita hemat dalam air insyaallah taala. Baik, masih ada waktu. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana membedakan maksiat karena syaitan dan karena diri sendiri? Ada maksiat yang dari syaitan, ada maksiat dari diri sendiri. Bagaimana cara mengetahuinya? Pertama, jawabannya adalah berdoa kepada Allah. Karena ini semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, minta perlindungan, karena setiap kehidupan Nabi SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali itu dengan doa. Contoh. Ada orang yang pengen berlindung sama Allah dari setan laki dan setan perempuan. itu muncul banyak setan laki perempuan itu ada di kamar mandi. Setan laki dan setan perempuan ada di banyak di kamar mandi, toilet, tempat-tempat kotor. Maka Nabi berdoa, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, riwayat Bukhari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khaba'ith, khubuth setan laki, khaba'ith jamak setan perempuan. Berdoa? Berdoa. Bagaimana bisa berdoa? Ya baca buku-buku doa. Saya sarankan ada buku kecil seperti ini bentuknya. Namanya kitab Hisnul Muslim, benteng orang Muslim. Isinya doa dari bangun tidur Nabi sampai tidur lagi. Itu ada, nggak perlu dihafal, baca aja. Bawa buku. Toilet buka. Atau sekarang sudah ada bentuk dalam bentuk Android, sudah ada aplikasi-aplikasi, ya, yang cukup di handphone sudah bisa dibuka. Bahkan ada suaranya buat anak-anak itu ya. Allahumma inni a'udzubika, itu ada doanya. Nggak perlu bawa buku, sudah ada aplikasi dalam bentuk Android, ya. Berdoa. Yang kedua adalah baca khabar dari Quran, sifat-sifat syaitan. Di antaranya surah Al-A'raf surah 7 ayat 27. Allah mengatakan syaitan itu sifatnya adalah, cirinya adalah, tandanya adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu dia dan teman-temannya yarawnakum, melihat kamu wa antum la tarawn. Kamu enggak tahu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taraw la tarawna la yarawnahum. Dia dan sekutu-sekutunya syaitan itu bisa melihat kamu di mana kamu enggak bisa melihat dia. Maka syaitan tahu kita di mana, kita enggak tahu syaitan di mana. Adapun ada orang yang tahu bentuk-bentuk syaitan, itu hanyalah nabi. Hanyalah nabi. Adapun kalau ada orang yang bisa melihat syaitan, itu sebenarnya ketika syaitan itu berubah dalam bentuk manusia, syaitan berubah dalam bentuk hewan. Betul, dia bisa melihat ada siluman ular. Karena secara real tidak ada yang bisa melihat syaitan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Nabi, tidak ada yang bisa melihat syaitan. Adapun sekarang banyak orang yang ada iklannya, ada difilmkan di TV bahwa bisa melihat syaitan ini, syaitan siluman ular. Itu ketika syaitan dari wujud aslinya yang enggak bisa oleh manusia, dia berubah wujud dalam bentuk apa? Singa, ular, yang akhirnya ada orang yang bisa menggambar bentuk syaitan. Dan memang itulah konco-konconya para tentara syaitan. Maka yang berikutnya untuk bisa mengenal maksiat kita dengan maksiat yang dibawa oleh syaitan adalah dengan belajar, Bapak. Belajar. Saya bisa menyebutkan 10 pintu syaitan. Saya bisa menyebutkan 6 nama-nama syaitan berdasarkan ilmu dari para ulama. Belajar bisa membaca, hadir dalam majlis ilmu. Maka yang ketiga adalah bisa membedakan maksiat dari syaitan dan kita dengan belajar dari ilmunya para nabi dan rasul. Dan itu hanya bisa kita mendapatkan di majlis ilmu, bukan di TV-TV. Kecuali TV-TV yang menghidupkan kajian-kajian yang baik. Dan ini mulai Ramadan sudah mulai orang mengarah kepada TV yang baik. Tapi hanya sebulan, itu pun gak semuanya bagus sempurna. Maka yang ketiga inilah yang paling penting. Antum harus belajar baca Al-Quran. Kedua, sering baca hadis. Kalau kita gak bisa baca hadis, pengen dengar hadis, berarti hadir di majlis ilmu. Hari ini antum minimal dapat dua hadis tadi. Hadis tentang hinzib, hadis tentang syaitan dibelenggu dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau bertanya langsung? Iya, silakan. Talbisu iblis? Iya, ada yang bisa menjelaskan makna talbisu iblis? Imam Ibnu Qayyim menulis sebuah buku dengan judul Talbisu Iblis. Artinya tipu daya iblis. Tipu daya. Talbis itu pencampuran. Artinya membuat samar. Talbis artinya pencampuran iblis. Jadi semacam tipu daya iblis. Contoh, tauhid dikatakan syirik. Di balik sunnah dikatakan bid'ah. Ketaatan dikatakan maksiat. Ketika ada orang melihat, wah ini adalah sunnah, padahal itu bid'ah. Maka itulah dikatakan talbisu iblis. Dan kita telah mengalami zaman ini. Hadis Abu Hurairah dari dalam riwayat Bukhari kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati sanawatun khuda'at. Akan muncul di umatku satu waktu nanti tahun-tahun yang menipu. Orang jujur didustakan, orang dusta dibenarkan. Termasuk tadi istilah-istilah dibalik sekarang. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Dan ini semua hanya bisa bagi orang-orang yang diberikan basirah. Apa basirah? Ilmu, keyakinan yang benar. dan itu adalah ilmunya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kurang lebih itu, Pak. Baik. Baik, saya pikir sudah jam 1 lewat 5. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa 28 hari atau 27 hari ke depan Ramadan kita, kita niatkan kita menjadi orang yang sering berderma dan berbuat kebaikan. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah Syaitan dan tentara-tentaranya. Dan terlebih dahulu kita berlindung kepada Allah dari diri kita yang memunculkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita berdoa agar keluarga kita tidak ada yang dibuat pecah belah oleh tentara syaitan yang bernama Dasim. Dan itu yang paling penting. Ramadan adalah bulan keluarga. Ramadan juga adalah bulan keluarga, di mana orang yang sudah bekerja selama 11 bulan bisa telat pulang ke rumah. Tapi ketika Ramadan datang, ingin sengaja niat berbuka bersama istri dan anak. Tapi ingat, 11 bulan lebihnya kita akan banyak waktu jauh dari keluarga. Ketika Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah dengan membaca doa yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Ghafir, surah yang ke-40 pada ayat 8. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ke surga Aden dari orang-orang beriman dari tiga kalangan, kakek nenek mereka, suami istri bapak ibu mereka, dan anak cucu keturunan mereka. Malaikat berdoa di langit Allah kepada Allah agar Allah memasukkan keluarga orang-orang beriman. Malaikat mendoakan kita, berarti kita lebih layak mendoakan untuk kita dan keluarga. Ramadan jangan sampai kita jadikan malah ada yang cerai, ada orang yang malah marah-marahan sampai akhirnya keluarganya rusak dan berantakan. Perbaikilah, dan itulah tugas Islam, agar kita memperbaiki yang salah, membuat bagus yang semakin bagus. Dan itulah yang kita harapkan di Ramadan nanti, di hari raya Idul Fitri, Syawal, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan tetangga, berkumpul dengan banyak orang, ketika salat pulang pergi berbeda. Intinya adalah kita banyak bermasyarakat dengan orang-orang yang beriman, insyaallah taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim, subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.